السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala di majlis ilmu, majlis ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala melalui majlis ibadah ini, Allah Jalla wa'ala pertama menerimanya, dan yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan ini termasuk dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam. Rasul alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min amal wa min nafsin la tashba'. Allahumma inni a'udhu baka min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabula. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, ay kepada engkau, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Seseorang yang tidak memiliki ilmu atau memiliki ilmu tetapi tidak bermanfaat, maka akan menjadi penggugat baginya di hadapan Allah Jalla Subhanah. Dan bentuk ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang membuahkan amal. Maka itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena akan menjadi bumerang di hadapan Allah Jalla wa Ala. Hujjatun alaika, ilmu itu yang akan menggugat engkau kelak. Kedua, orang yang memiliki ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, maka ini merupakan sifat orang-orang yang al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala adalah orang-orang Yahudi yang mereka mengerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Namun mereka tidak mau mengimani. Mereka tidak mau menerima. Maka orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya sama dengan tobiat dan sifatnya orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Tidak ada permintaan yang diminta oleh para nabi dan rasul tambahan kepada Allah Jalla wa'ala kecuali tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, berikan tambahan kepadaku ilmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita ilmu yang berbarokah. Dengannya kita bisa melindungi dari berbagai macam bentuk barakallahu fikum kesesatan yang terjadi di muka bumi ini. Kita sadar dan menyadari kenyataan yang ada di kehidupan orang-orang Islam, banyak hal yang perlu dilakukan koreksian. Banyak perkara yang menghantui agama saudara kita kaum muslimin. Sebentar muncul ajaran baru, sebentar muncul ajaran baru, sebentar muncul pemikiran baru. Terus demikian digulirkan barakallahu fikum. Karena orang-orang yang mengusung kebatilan amat sangat bersemangat di dalam menyebarkan kebatilannya, yang menjadi sasarannya adalah saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus lebih bersemangat seperti yang saya ingatkan kemarin untuk menebar ilmu agama, menyebarluaskan sinar ilahi yang kita pelajari dari Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita harus menerima kalau saudara kita sendiri orang-orang Islam belum mau menerima apa yang kita bimbingkan. Kita harus menerima kalaupun dari saudara kita melakukan penentangan barakallahu fikum. Kita harus menerima kalau sekiranya dari saudara kita kaum muslimin yang mencela dan mencaci maki, harus diterima. Namun kita berharap dengan kita bermodalkan kesabaran menghadapi ujian dan cobaan itu akan menjadi sebab dan musabab, akan menjadi jalan dan jembatan mereka juga disambut oleh hidayah dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Mungkin kita mengenal tentang bagaimana masuk Islamnya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Termasuk dari sebab masuk Islamnya beliau adalah apa yang dia saksikan dan penampilan yang dia jumpai dan temui di kalangan orang-orang Islam, kesabaran mereka untuk menerima beban derita mereka tanggung yang jiwa Umar sendiri tidak sanggup untuk memikulnya seperti itu. Tapi orang-orang fakir, orang-orang miskin di awal-awal Islam, termasuk mendapatkan teroran yang begitu keras, mereka tanggung beban derita itu dengan jiwa besar. Itulah yang menyebabkan terenyuh hatinya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Allah bukakan baginya hidayah untuk memeluk agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Sungguh barakallahu fikum, kita harus menampilkan kebenaran ini di permukaan dengan penuh hikmah dan bijaksana, tidak melakukan sifat-sifat arogan, karena ini bukan langkah Islam barakallahu fikum. Bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Tidakkah kami mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi alam ini? Mungkin ada orang yang berprinsip, katakan yang benar itu adalah benar apapun akibatnya. Iya. Tetapi menyampaikan kebenaran itu butuh adab. Menyampaikan kebenaran itu butuh akhlak. Menyampaikan kebenaran itu butuh barakallahu fikum kelembutan. seperti yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, wa ma kana ridqu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa shana. Tiadalah kelembutan itu bila berada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, namun bila dicabut akan menampilkan jelek dan buruk sesuatu itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka jikalau seorang da'i ilallahi jalla fi'ula berhias dengan sifat kelembutan, berhias dengan akhlak yang mulia dan agung, kita berharap saudara kita kaum muslimin dengan gampang dan mudah untuk menerima bimbingan kepada ilmu hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita sebagai seorang da'i atau yang berada di atas jalan atau mencoba meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita butuh pondasi yang kokoh. Kita butuh dasar yang kuat. Barakallahu fikum. Tidak kemudian mengerti sunnah kemudian selesai. Kita harus benar-benar mendasari diri kita sendiri. Karena konsekuensi dalam mengilmui sunnah itu adalah berat. Konsekuensi di dalam mengilmui syariat Allah Jalla wa'ala itu adalah besar. Kita kembali mengikuti sejarah. Dari generasi demi generasi sampai kepada generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Corak hidup mereka seolah-olah penuh dengan tantangan dan ujian. Penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Coba baca riwayat hidup dari ulama-ulama kita barakallahu fikum, yang mencoba meniti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbarengan dengan ujian dan cobaan di dalam hidupnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga kita butuh dasar, butuh pondasi yang kokoh dan kuat. Itu terkait dengan konsekuensi kita mengamalkan sunnah itu sendiri. Belum lagi tantangan dan ujian dari orang-orang yang tidak menyukainya. Orang membencinya barakallahu fikum. Kalau yang membencinya adalah orang-orang kafir kepada Allah, sudah jelas. Tetapi yang tidak menyukai dakwah sunnah, yang tidak menyukai dakwah akidah dan tauhid itu adalah dari saudara kita sendiri kaum muslimin. Sungguh amat sangat menyayat hati. Sungguh amat sangat menyedihkan dan memilukan. Tetapi itu adalah sebuah kenyataan yang harus kita terima barakallahu fikum. Itu adalah sebuah kejadian yang harus kita sadari rahimani wa rahimakumullah, untuk kemudian kita mengambil kesimpulan betapa besar keberhasilan iblis laknatullah alaih untuk menyesatkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa orang yang meniti jalan yang hak itu dimusuhi? Yang memusuhinya adalah saudaranya sendiri. Kenapa? Barakallahu fikum. Kenapa orang yang mengajak kembali kepada sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam mendapatkan celaan dan caci makian itu pun dari saudaranya sendiri, kaum muslimin dan muslimat? Kenapa wanita yang mencoba untuk melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan agama, menutup auratnya, menjaga auratnya, juga menjadi bahan celaan dan omongan oleh saudaranya semuslim? Kenapa semuanya ini terjadi? Itulah yang harus kita berikan jawaban melalui penebaran ilmu agama, membimbing barakallahu fikum kepada jalan yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beresiko, benar, beresiko rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk kemudian kita memiliki kekuatan menghadapi resiko demi resiko itu, kita harus mendasari dan memondasi diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana pondasi hidup yang harus kita miliki? Apa landasannya barakallahu fikum? Agar ketika orang dirundung oleh kegundah gulanaan, orang berada di dalam kebimbangan dan kebingungan, orang barakallahu fikum dirundung oleh kesedihan, engkau tampil pertama menjadi orang yang kokoh, dan yang kedua engkau bisa mengobati mereka-mereka yang sedang bersedih dan dirundung kesusahan. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita harus punya dasar dan pondasi barakallahu fikum. Sebagaimana ketika kita belajar ilmu agama, kalau kita tidak memondasi pertama kali diri kita sendiri, tidak menutup kemungkinan kita keluar dari ilmu dan menjadi orang yang pintar, lalu muncul keangkuhan dan kesombongan. Muncul ujub pada diri kita sendiri. Kita bisa dalam satu bidang ilmu, ilmu fikih misalkan, tampil seolah-olah subhanallah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berjalan memberfatwa dengan fatwa-fatwa subhanallah rahimani wa rahimakumullah, lalu kemudian muncul ujubnya. Kalau sudah muncul ujub, maka akan mencela dan meremehkan orang lain rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau tidak memondasi barakallahu fikum diri kita sendiri. Demikian juga halnya bila kita belajar ilmu, satu bidang ilmu dalam agama, mungkin ilmu hadith, ilmu mustalahul hadith, ilmu barakallahu fikum, ilmu bahasa Arab, ilmu nahu dan yang semisalnya, tidak menutup kemungkinan kita akan bisa menjadi sombong dan angkuh barakallahu fikum. Menganggap diri lebih baik, menganggap diri lebih pintar, dan seterusnya. Berarti kita harus memondasi rahimani wa rahimakumullah diri kita sendiri, sehingga ilmu yang kita pelajari bisa menjadikan kita bertambah tawadu barakallahu fikum, menjadikan kita benar-benar tawadu rahimani wa rahimakumullah, bertambah ilmu kita, bertambah tawadu kita, bertambah ilmu kita, bertambah tawadu kita. Tidak kemudian bertambah ilmu semakin meremehkan saudaranya, semakin mengentengkan temannya. Subhanallah, ternyata dalam belajar ilmu itu juga harus dipondasi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini saya telah mendengar sudah dibacakan kepada ikhwanuna sebuah risalah dari karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala terkait tentang kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, atau sedang berjalan di dalam pembacaan kitab ini. Namun saya ingin mengulangi sesuatu yang diulangi akan menjadi kokoh barakallahu fi. Termasuk dari karya-karya beliau adalah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ini merupakan taksil ilmu pembentukan kepribadian awal terhadap seseorang muslim dan muslimah. Beliau menulis, berkarya tulis barakallahu fikum untuk kemudian membentuk pribadi muslim agar dia menjalankan roda hidup, menjalankan agama padanya, benar-benar punya dasar rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, taksil pembentukan dasar yang dilakukan oleh Syekh Muhammad rahimahullah melalui kitab-kitab karya beliau, kecil-kecil kitabnya, tetapi barakallahu fikum harus dipelajari oleh orang-orang yang belajar agama. Terkadang risalah kecil itu diremehkan dan dientengkan. Sampai orang-orang kafir dari Inggris dan yang semisalnya, yang sempat menjajah dunia ini sangat-sangat takut dan khawatir. Kenapa? Keluar dari murid Asy-Syaikh Muhammad melalui pembentukan akidah yang kokoh dan kuat, ternyata menjadi orang yang militansi terhadap Islam. Tidak bisa dibayar, barakallahu fikum. Tidak bisa disodorkan jabatan dan kedudukan. Benar-benar kokoh di dalam memegang agamanya. Itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir dari kalangan para penjajah, bahkan dunia Eropa. Sangat-sangat takut munculnya dakwah yang agung dan kokoh, yaitu dakwatut tauhid, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak heran kalau mereka itu berusaha menampilkan atau menjadikan alat orang-orang Islam untuk memusuhi dakwah tauhid itu sendiri. Dakwah kepada akidah yang benar, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita yang belajar agama ini harus memondasi diri kita sendiri. Ilmu yang kita pelajari harus pula dipondasi. Maka mari kita belajar pondasi-pondasinya, barakallahu fikum, melalui karya ulama kita rahimani wa rahimakumullah, agar kita memiliki kekuatan dan kekokohan serta keberanian untuk menghadapi segala resiko di dalam menebar dakwatut tauhid, di dalam menebar dakwatus sunnah, di dalam menebar dakwatul haq, dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Beliau barakallahu fikum namakan risalah beliau al-usul al-thalathah wa adillatuha. Tiga landasan dan dasar berikut dengan dalil-dalilnya. Dari judul ini sendiri, barakallahu fikum, kita diberikan pengetahuan. Ternyata tiga pondasi yang beliau letakkan itu bukan hasil karya dari otak beliau sendiri, bukan kemudian keluar dari lisan tanpa ada pegangan. Tidak. Wa adillatuha, kita diberitahukan akan dalil-dalilnya. Anda begini, ini dasarnya. Engkau berbuat itu, ini dasarnya. Engkau harus demikian, ini landasannya. Inilah barakallahu fikum al-usul al-thalathah. Lalu secara ringkas saya menyebutkan al-usul al-thalathah, tiga landasan yang utama, tiga pokok dan dasar yang harus kita miliki. Dan berikut barakallahu fikum dengan dalil-dalilnya, kita rangkum atau tiga hal ini adalah ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Aslul awal, pokok dasar yang pertama, mengenal Allah Azza wa Jalla. Loh, kok kita harus mengenal Allah? Iya. Bagaimana mungkin kita akan bisa mewujudkan iman yang benar kalau kita tidak mengetahui dan mengilmui yang kita imani, barakallahu fi. Ma'rifatullah, berilmu, mengetahui tentang Allah Jalla wa Ala, ay berilmu tentang Allah. Kedua, berilmu tentang nabinya. Loh, kok harus demikian? Iya. Bagaimana kita akan cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam? Bagaimana kita akan mau tampil menjadi pembela nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara kita tidak mengerti dan mengetahui? Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, berilmu tentang Islam, berikut dengan dalil-dalilnya. Tiga hal ini yang beliau jadikan pembahasan dalam risalah beliau al-usul al-thalathah, tiga landasan dasar. Pertanyaannya, kenapa beliau barakallahu fikum membahas hal ini Jawabannya adalah, pertama, karena ketiga perkara ini adalah madarut taklif, poros edar pembebanan syariat kepada setiap orang ada pada tiga perkara ini. Barakallahu fikum. Mengenal Allah Jalla Subhanah, mengenal, mengilmui Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, dan mengilmui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Alasan yang kedua, karena tiga perkara ini yang akan ditanya di alam kubur. Marrabbuka waman nabiyyuka wama dinuka. Tiga perkara ini yang akan ditanya di dalam kubur. Barakallahu fikum. Alasan yang ketiga, barakallahu fi. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula." Alasan yang ketiga disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam akan merasakan manisnya iman. Seseorang yang benar-benar memahami usul ats-tsalatsah ini, dia akan benar-benar merasakan manisnya iman. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dzaqa ta'mal imani, akan mencicipi dan mendapatkan manisnya iman siapa? Man radiyallaha rabba, orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Kedua, orang yang ridha Islam sebagai agamanya. Dan yang ketiga, orang yang ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Tiga alasan besar ini beliau barakallahu fikum berbicara tentang tiga pondasi hidup rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah jalla subhanahu melalui karya besar ini, dan mungkin di antara kita ada yang bahkan telah menghafal matannya. Ada yang mungkin sekian kali telah belajar. Tapi subhanallah, para ulama-ulama kita sampai pada hari ini, daurah yang dibahas adalah usul ats-tsalatsah. Daurah yang dibahas adalah usul sittah, karya Syekh Muhammad. Daurah yang dibahas adalah qawaidul arba', yang dibahas adalah kasfus syubhat. Subhanallah, taksil, pembentukan dasar kepribadian itu harus ada melalui karya-karya ulama, termasuk di dalamnya adalah karya Syekh Muhammad rahimahullahu taala, memberikan taksil, pendasaran ilmu, pendasaran amal, pendasaran hidup melalui karya beliau rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya memulai barakallahu fikum membaca matan yang beliau tulis rahimani wa rahimakumullah dan kita dalami. Qala rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah olehmu, kalimat i'lam itu adalah fi'il amr. Bagaimana Azwar, fi'il amr apa fi'il madhi? Sudah sampai apa belum? Abah Agil? I'lam. Abah Syahin? Fi'il apa? Jangan sampai amblas semuanya karena mengeruk isi bumi. I'lam, fi'il apa ya Aba Syahin? Fi'il amar. Para ulama mendatangkan kata-kata i'lam ketika memuqaddimahi sebuah barakallahu fikum pembicaraan adalah untuk membangunkan adhan, membangunkan barakallahu fikum, menegur sapa pikiran-pikiran kita. I'lam, ketahuilah olehmu. Kedua, untuk memberitahukan bahwa apa yang akan disampaikan itu adalah besar. Sehingga kalimat i'lam dijadikan sebagai muqaddimah di dalam ucapan beliau barakallahu fikum, pertama untuk membangunkan ya akal atau zihin, pikiran-pikiran yang masih yes, ada yang di rumahnya, ada yang di sininya, dengan kata-kata i'lam. Kedua, ingin memberitahukan bahwa apa yang akan disampaikan ini adalah perkara besar barakallahu fikum. Beliau kemudian berdoa, rahimakallah, semoga Allahu Jalla wa'ala merahmatimu. Ini barakallahu fikum merupakan bentuk syafaqah, kasih dan sayang seseorang guru kepada muridnya. Tidak berat mendoakan muridnya. Dia doakan barakallahu fikum muridnya, rahimani wa rahimakumullah. Dan ini da'bus salihin, kebiasaan yang dilakukan oleh ulama'una salaf, mendoakan mereka-mereka yang belajar, rahimakallah, Allahu yahfazu, semoga Allah menjagamu, Allahu yubarika fik, semoga Allah memberikan barokah kepadamu, barakallahu fik, semoga Allah memberikan barokah padamu. Ini doa rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan tentang bagaimana sayang seseorang yang menyampaikan ilmu kepada muridnya. Hal ini telah disebutkan, yang itu merupakan sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yang seorang dai harus berhias dengannya. Jangan sampai barakallahu fikum seorang dai ilallah ingin sanjungan dari semua pihak, ingin menjadi orang terkenal, ingin menjadi orang ternama, ingin menjadi orang yang dielulukan. Jangan. Sifat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam di dalam memikul amanat dakwah ilallah jalla wa'ala telah disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian. Bagaimana sifatnya? Sifat rasul yang datang membawa amanat besar ini, pertama, azizun alaihi ma'anittum. Aziz, maknanya belas kasihan atas apa yang memberatkan umatnya. Bersedih barakallahu fikum kalau ada hal yang memberatkan umatnya, rahimani wa rahimakumullah. Iba, melihat apa yang terjadi. Lah tentu ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Jangan sampai sang dai-nya ingin senang saja. Yang didekati adalah orang-orang berduit, orang-orang kaya, orang-orang ini. Tapi untuk duduk bersama orang fakir, orang miskin, yang kurang uang, gengsinya nemen. Jangan barakallahu fi. Engkau harus mengambil, kalau ada orang yang ditimpa oleh sesuatu, anda yang paling pertama bersedih melihatnya, rahimani wa rahimakumullah. Azizun alaihi ma'anitum. Amat sangat iba terhadap perkara yang memberatkan umatnya, rahimani wa rahimakumullah. Kedua, sifat yang disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa sallam, harisun alaikum. Haris maknanya punya semangat yang tinggi, yang dalam. Harisun alaikum, untuk kalian mendapatkan hidayah. Tidak pernah lembek jiwanya agar orang lain mendapatkan hidayah kepada jalan Allah Jalla Subhanahu. Terus memompa semangat dirinya. Haris, sangat bersemangat agar orang lain itu mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Apa yang bisa diperbuat, apa yang bisa dilakukan, dia perbuat, rahimani wa rahimakumullah. Harisun alaikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum perhatikan sifat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yang harus tertanam pada diri seorang da'i ilallah jalla wa'ala. Jangan sampai yang ada adalah al-intifa', mengambil guna dan manfaat dari madu'unya. Wa dikeruk barakallahu fi. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Anda harus benar-benar menanamkan haris, semangat anda, untuk mereka mendapatkan hidayah dari sisi Allahu jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Ini pertama. Kedua, tentu ini peringatan agar anda juga melakukan koreksian agar terus berjalan di atas hidayah Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Kif anda akan bisa membimbing kepada hidayah sementara anda banyak melakukan pelanggaran agama Allah jalla wa'ala? Kif anda akan bisa memberikan hidayah kepada orang barakallahu fikum sementara jalan engkau sendiri banyak bercampur baurnya dengan kemaksiatan kepada Allah jalla fi'ula? Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Rasul alaihi salatu wassalam penyayang barakallahu fi. Rasul alaihi salatu wassalam penyayang barakallahu fikum. Allah jalla wa ala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi. Sabarkan dirimu wahai Rasul Allah untuk duduk bersama orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sabarkan dirimu untuk duduk bersama mereka yang mereka taat beribadah kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka termasuk satu yang harus dimiliki dari sekian perhiasan bagi seorang da'i ilallah jalla subhanahu, yaitu syafaqah, memiliki kasih sayang kepada siapapun barakallahu fikum, dari saudaranya, dari orang yang duduk di majlisnya, dia sapa, dia sebar senyum, bagaimanapun pekerjaannya, bagaimanapun level dari barakallahu fikum keadaan dan kondisinya, dia tidak pernah meremehkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib atas kita untuk mengilmui empat masalah. Empat barakallahu fikum perkara. Beliau mengingatkan wajib untuk kita mengilmuinya. Ini dia apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam banyak ayat Al-Quran dan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam di dalam sunnah terkait dengan persoalan ilmu. Barakallahu fikum. Ilmu akan bisa menjadi lentera dalam kegelapan. Ilmu akan bisa menjadi pedang dan senjata ketika barakallahu fikum pertarungan melawan ahlul batil, orang-orang yang mengibarkan kebatilan. Ilmu akan bisa menjadi pedang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, senjata ini harus dimiliki oleh orang-orang Islam. Bagaimana dia punya perisai dan pedang di dalam hidup kalau kita sebagai orang Islam sendiri tidak mengilmui tentang agama kita? Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika barakallahu fikum ditanya, yal imam, wahai imam, sampai kapan kita bersama pena-pena ini? Apa jawaban al-imam Ahmad rahimahullah? Ma'al mihbarati ilal makbarati. Bersama pena-pena ini sampai ke makbarah kuburan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila at-ta'ami wasyarabi." Manusia butuh kepada ilmu lebih dari kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. Kenapa? Kata Imam Ahmad rahimahullah, wa hajatun nas ila ta'ami wasyarab fil yaumi marratan aw marratain. Kebutuhan manusia terhadap makan dan minum mungkin sehari satu kali dua kali. Wa hajatuhum ila al-ilmi adadal anfus. Kebutuhan dia terhadap ilmu adalah selama jiwa di kandung badan. Selama nafas keluar masuk butuh kepada ilmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah yang kita sedang melihat betapa lemah dari kita kaum muslimin tentang ilmu agama kita sendiri. Bahkan lebih menyayat hati, tidak mengerti ilmu agamanya sendiri namun mengerti ilmu yang bukan dari agamanya dimasukkan ke dalam agamanya. Barakallahu fikum. Kalau ilmu tentang ini luar biasa, tapi ketika ditanya ilmu tentang barakallahu fikum agamanya, sama sekali tidak mengetahuinya. Berapa dari saudara kita kaum muslimin yang mengilmui tentang tauhid dan mengilmui tentang kesyirikan? Berapa dari saudara kita kaum muslimin yang berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berilmu tentang perkara-perkara baru dalam urusan agama? Kalau kita melakukan barakallahu fikum perbandingan, ternyata banyak lebih mengerti lawan daripada tauhid. Lebih mengerti, maksudnya lebih banyak mengilmui dan mengamalkan lawanan dari tauhid, maksudnya kesyirikan. Lawanan dari sunnah, maksudnya sikap mengada-ngada dalam syariat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ini adalah tugas kita untuk menyodorkan ilmu kepada saudara-saudara kita tentang agamanya. Maka termasuk awal pertama kali yang harus kita lakukan, pembentukan diri kita memiliki kesiapan untuk memikul agama ini dan memiliki kesiapan untuk menyampaikan serta membawa atau memikul segala risiko di dalam menyampaikan ilmu kepada segenap saudara kita kaum muslimin. Ada empat masail yang engkau harus ketahui, kata beliau. Al-ula al-ilmu. Engkau harus mengerti ilmu itu apa. apa definisi beliau tentang ilmu? Beliau mengatakan al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu menurut Syekh Muhammad rahimahullahu taala adalah engkau berilmu tentang Allah jalla subhanahu. Apanya yang kita ilmui tentang Allah jalla subhanahu? Al-jawabu ala dzalik, engkau berilmu tentang barakallahu fikum empat hal. Pertama, berilmu tentang wujudullah jalla fi'ula. Loh, apa ada orang yang menentang wujudnya Allah? Ada. Seperti ajaran Fir'aunisme menentang adanya Allah jalla subhanahu. Sampai Fir'aun barakallahu fikum mengatakan, ya Haman, ubnuli sarhan, wahai Haman, bikinkan saya tangga untuk kemudian mencapai al-asbab, jalan untuk sampai kepada langit, lalu saya bisa melihat Tuhannya Musa. Subhanallah, tantangan Fir'aun barakallahu fikum. Termasuk dalam ma'rifatullahi jalla wa'ala, mengilmui tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani yang kedua, termasuk di dalam ma'rifatullahi jalla fi'ula, berilmu tentang rububiyah Allah jalla subhanahu. Berilmu tentang rububiyah Allah jalla wa'ala. Bahwa segala apa yang ada di muka bumi ini dan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya adalah pengaturan Allah jalla subhanahu. Yang kemudian kita akan menemukan nanti buah dari anda mengilmui Allah, itulah yang dimaksud, itulah yang menjadi tujuan berilmu tentang Allah jalla wa'ala. Anda bisa memetik buahnya yang indah barakallahu fi. Ketiga, engkau berilmu tentang Allah jalla wa'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah jalla wa'ala dan sifat-sifatnya. Engkau mengerti Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat dimanapun engkau berada. Kalau engkau sudah mengetahui Allah jalla wa'ala dalam kondisi bagaimanapun dan apapun engkau, engkau akan tetap tenang dan tenteram. Mungkin musuh sedang mengepung dirimu barakallahu fikum. Engkau yakin yang menguasai mereka juga yang menguasai dirimu sendiri. Yang mengatur nasibmu dan nasib mereka adalah Allah jalla wa'ala. Dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha berkuasa. Lalu muncul ketenangan dan ketenteraman di dalam hidupmu barakallahu fikum. Inilah termasuk dari buah seseorang berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir adalah berilmu tentang hak-hak Allah yang menjadi tujuan barakallahu fikum. Dari ma'rifatullah jalla subhanah, kita bisa mengabdikan lahiriah dan batiniah kita hanya untuk Allah jalla wa'ala semata. Kita bebas dari belenggu khurafat, bebas dari belenggu takhayulat, karena kita berilmu tentang Allah jalla wa'ala. Turun penyakit menimpa dirimu, anda tahu bahwa ini turunnya dari Allah jalla wa'ala. Dan engkau mengetahui pula Allah yang akan mengangkatnya. Ketika saudara anda, istri anda, anak kita ditimpa oleh musibah, kita mengetahui dari mana datangnya dan siapa pula yang akan mengangkatnya. Kejadian yang menimpa yang bersifat umum, musibah barakallahu fikum, kita tahu dari mana musibah itu dan kita tahu pula siapa yang akan menyelesaikan dari musibah itu. Setelah itu, lahiriah dan batiniah kita ini, kita arahkan semua bentuk pengabdiannya hanya miliknya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala Barakallahu. Lalu, kalau seseorang Muslim telah mendasari hidupnya dengan ini, seorang Muslimah mendasari hidupnya dengan ini Barakallahu Fikum, baca kisah wanita-wanita salihah yang telah membeli surganya Allah Jalla wa'ala Barakallahu Fikum dengan kesabaran, dengan penyakit, dengan segala-galanya. Mereka bisa melakukan demikian. Yang mungkin tidak bisa ditanggung beban itu oleh lelaki yang paling kekar, namun mereka seorang wanita mampu memikulnya rahimani wa rahimakumullah. Coba baca kisah pengganti sang Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengganti sepeninggal beliau barakallahu fikum, seolah-olah dia adalah bapak atau ibu dari seorang bapak. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah bintul ab, seorang putri tetapi menjadi ibu terhadap bapaknya sendiri. Maksudnya, yang menggantikan posisi sang ibu rahimani warahimahkumullah. Baca kisah bagaimana dia menghadapi teroran kejahatan kaumnya barakallahu fikum terhadap sang bapak. Dia tampil untuk menghibur sang bapak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari mana semuanya ini bisa dihasilkan? Dan dari mana buah-buah itu bisa dipetik? Mungkin kita masih tarafnya bagaimana kita bisa, istri kita bisa makan, anak kita bisa makan, bisa bahagia dari sisi dunia. Tetapi kita kurang semangat sebagai seorang suami untuk barakallahu fikum memberikan ilmu, menanamkan ilmu, mengajak istri kita kepada ilmu, melarang perkara yang berbahaya bagi dirinya, agamanya. Belum muncul barakallahu fikum semangat untuk kemudian membimbing istri kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Masih lemah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, kita khawatir dan khawatir kalau sikap lemah kita terhadap istri dan anak kita ini menyebabkan kelemahan yang menimpa pada diri kita. Kalau kita sebagai pemimpin lemah rahimani wa rahimakumullah, kaitannya dengan kehidupan agama istri kita tidak jarang dan tidak barakallahu fikum menutup kemungkinan bahwa kita juga akan bisa terwarnai oleh mereka. Karena makar wanita itu besar. Makar dari wanita itu besar barakallahu fikum. Ketika Allah Jalla wa'ala bercerita tentang makarnya syayatin, Allah menyebut dhaif, lemah. Ketika berbicara tentang makarnya wanita, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita adalah besar barakallahu fikum. Maka kita sebagai seorang suami harus benar-benar menanamkan semangat yang dalam dan tinggi untuk kemudian mengajak istri kita agar berilmu tentang Allah Jalla Subhanahu, berilmu barakallahu fikum tentang nabinya alaihi salatu wassalam, dan berilmu tentang agama Islam. Tapi tentu harus dengan hikmah. Anda tidak boleh berbuat zalim kepadanya. Anda tidak boleh menyakiti dia di dalam menyampaikan ilmu, sambil engkau selalu berdoa agar istri kita dijemput oleh hidayah sebagaimana hidayah telah menjemput diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini dasar dan landasan, sehingga ketika Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berbicara tentang dada yang lapang, tenang dan tentram, ternyata jawabannya ada pada tauhidullah, mentauhidkan Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Jawaban barakallahu fikum. Dan sebagai sasaran utama dan utak pertama untuk seseorang bisa meraih, atau usaha pertama untuk seseorang bisa meraih ketenangan, ketentraman dada yang lapang dan jiwa yang tenang, ternyata harus bersama tauhidullah jalla subhanahu. Dimanapun Anda duduk, pekerjaan apapun Anda, Anda akan tenang dan tenteram untuk menghadapinya. Segala risiko yang terjadi, mungkin Anda sebagai seorang petani mengalami kegagalan di dalam cocok tanam kalian atau dalam cocok tanam kita, kita tidak pernah berkeluh kesah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan saya pada bulan-bulan yang telah lewat hasil yang bagus. Sekarang Allah menguji saya. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada saya. Terus Allahu Jalla wa'ala yang diingat. Tidak kemudian putus asa barakallahu fikum. Demikian juga dalam usaha-usaha yang lain. Dia berusaha ini gagal. Dia berusaha ini buka usaha lagi. Gagal. Semua langkah yang dia telah tempuh. Gagal, gagal. Namun dia tidak pernah berkecil hati. Perjalanan hidup ini ada yang mengaturnya. Semua ketentuan rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ketentuan takdir tidak mungkin akan meleset. Dia tidak pernah putus asa ketika menemukan kegagalan. Namun ketika dia menemukan ladang yang basah, tidak pernah lalai dan lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah dia insyirahus sadar. Dada yang lapang barakallahu fikum. Karena tauhidullah Jalla subhanahu. Bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wathani yang kedua, definisi ilmu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin Abu Ubaid masih mengingat pepatah. Pepatah orang muda, mudi. Kalau tidak kenal, ahai pintar barakallahu fiik. Masih ingat beliau pepatahnya. Rahimani wa rahimakumullah, kalau tidak kenal ya tidak. Tidak sayang ya. Hah? Barakallahu fikum. Berilmu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk di dalamnya adalah berilmu tentang nasab beliau, berilmu tentang keturunan beliau. Ternyata keturunan beliau itu juga disebutkan di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Sulalah keturunan yang suci barakallahu fikum, yang bertemu kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pilihan Allah Jalla wa'ala. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berakhir nasabnya itu kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kedua, berilmu tentang apa yang dibawanya. Berilmu tentang apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini pengetahuan yang paling besar, yaitu berilmu tentang apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kira-kira barakallahu fikum, apa buah yang kita akan bisa petik setelah kita berilmu kepada Nabi, tentang Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam? Pertama, kita akan cinta kepada beliau. Kita bisa mengamalkan bimbingan-bimbingan beliau. Yang ketiga, kita tampil untuk memberikan nusrah, pembelaan terhadap apa yang dibawa oleh beliau barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bila kita mengenal tentang Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, sekarang kenyataan yang ada sungguh amat sangat memprihatinkan. Anak-anak muslimin, bahkan orang tua mereka, sama sekali tidak memiliki semangat untuk membaca sejarah bagaimana perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih senang bacaan-bacaan cerita atau cerita-cerita kisah-kisah, ya, novel apa lagi, ya, buku-buku. Subhanallah, padanya akadhi, padanya kedustaan. Rahimani wa rahimakumullah. Coba baca kisah perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan menemukan ternyata hidup Nabi selama 63 tahun dari umur beliau dan 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Hidup Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah, baca sejarah perjalanan hidup beliau. Ditambah 10 tahun di kota Madinah, baca perjalanan hidup beliau. Dari satu perang kepada perang yang keberikutnya untuk melindungi agama Allah jalla subhanahu. Kita jangan bayangkan perang seperti sekarang ini. Kalau sekarang dari jarak jauh sudah der bisa. Kan begitu ya, Aba Aisyah? Iya. Tapi dulu memang benar-benar kekuatan mental dibutuhkan. Tarung di medan laga barakallahu fikum. Perjalanannya tidak kemudian pakai pesawat. Ada yang jalan kaki di tengah padang pasir. Ada yang gantian barakallahu fikum. Sampai Abdullah ibnu Abi Aufa bercerita, "Ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat, la na'kulu illa al-jarh." Kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan. Kami tidak makan kecuali belalang, kata beliau barakallahu fikum. Sungguh benar-benar pengorbanan yang sangat besar barakallahu fikum. Namun sekarang ini kita malas banyaknya. Sudah bisa berbuat di dalam dakwah, sering menghitung-hitung amalannya. Subhanallah. Ini kita barakallahu fikum. Makanya Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala mengatakan, qisu qisu anfusakum biman qablakum. Kiaskan diri-diri kalian ini dengan orang sebelum kalian, agar jangan sampai barakallahu fikum kita angku dan sombong ketika bisa berbuat ini, bisa berbuat itu barakallahu fikum. Kiaskan diri-diri kalian kepada orang sebelum kita. Kita ini belum ada apa-apanya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, faya ikhwani talabatul ilm, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, semoga Allah jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita barakallahu fikum pengetahuan yang dalam tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala apa yang dibawa oleh beliau, untuk kembali membangkitkan semangat kita dan bisa meneladani perjuangan beliau. Kita ini belum apa-apa dibanding perjuangan mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Berilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalilnya. Kita bertanya, kok kenapa beliau mengatakan bil adillati, tidak mencukupkan dengan ma'rifatu dinil Islam? berilmu tentang agama Islam. Beliau tambah dengan kata-kata bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Al-jawabu, jawabannya, agar kita beragama ini tidak ikut-ikutan, tidak taklid, barakallahu fikum, sehingga kita mengilmui agama dengan dalil-dalilnya untuk membebaskan kita dari sikap taklid di dalam agama. Taklid, barakallahu fikum, sikap ikut-ikutan di dalam beragama. Apa katanya orang, kita ikut. Apa katanya orang ini, kita ikut. Tidak punya pegangan, barakallahu fikum. Maka beliau akan mendidik kita. Pertama kali pendidikannya adalah apa yang beliau sampaikan ini. Ini dalilnya, ini landasannya, kita akan sebutkan. Ketika beliau mengatakan berilmu tentang agama Allah Jalla wa'ala bil adillah, agar kita itu bebas dari sikap taklid di dalam agama. Ya, karena taklid di dalam agama itu penyakit yang harus kita buang, barakallahu fikum, pada diri kita. Dan kita harus berlahan-lahan mencabut penyakit ini dari saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Taklid itu berbahaya, bahkan akan menjadi tumbal syayatin untuk menyesatkan kita, saudara kita kaum muslimin, dengan penyakit taklid, barakallahu fikum. Nah, setelah pertama, poin yang pertama dari empat masail berilmu, beliau ingin menegaskan ilmu tidak akan berguna dan bermanfaat kecuali harus dengan poin yang kedua. Atsaniyatu, yang kedua, al-amalu bihi, beramal dengan ilmu. Ya, barakallahu fi. Kalau ada orang nanam mangga, apa ada di kampung kita ini menanam mangga karena ingin memanfaatkan daunnya, peranting-rantingnya? Saya kira kan tidak. Mesti, barakallahu fikum, punya tujuan ingin memetik buahnya. Maka ilmu itu bagikan syajarah, pohon, dan amal itulah yang menjadi buahnya. Ilmu itu bagikan syajarah, yaitu pohon, dan buahnya itu adalah, barakallahu fikum, amal. Kalau ada mangga tidak berbuah, mangga apa namanya ya, Basyahin? Udah tahu. Tidak ada kan mangga yang tidak berbuah. Ya, kalau antum menanam mangga tapi tidak ada buahnya, sudah satu hektar loh. Rugi apa tidak? Rugi sekali, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tujuan dari saya belajar, istri saya belajar, anak saya belajar, teman-teman saya belajar, tujuannya adalah bagaimana dia mengamalkan ilmu, barakallahu fikum. Bagaimana dia mengamalkan ilmunya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini satu. Kedua, dia beramal dengan ilmunya. Jangan cukupkan sampai engkau berilmu saja, pintar ini, pintar itu, tetapi engkau harus berusaha untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, Allahu Jalla wa'ala, kata Imam Al-Ajuri, tidak menuntut semua menjadi orang alim, ulama, endak. Yang dituntut oleh Allahu Jalla wa'ala, anda berilmu, Anda mengamalkan ilmu barakallahu fikum. Itu yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak menuntut semuanya jadi alim, ulama, orang-orang hebat. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah, ketika kita membaca sanjungan dan pujian kepada orang yang berilmu, yang dimaksud adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, kita berjumpa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum tentang bagaimana keutamaan orang berilmu. Ahlul bidah punya ilmu barakallahu fikum. Mereka juga punya kitab yang kita sendiri enggak punya. Kalau membaca hadis, masya Allah, hebat keluar. Tetapi bukan itu penilaian dalam pandangan agama. Yang menjadi penilaiannya adalah ilmu dan amal engkau. Amal yang engkau perlakukan, amal yang engkau perbuat, amal yang engkau lakukan atau amal soleh yang engkau lakukan, itu yang akan menjadi barakallahu fikum, pembenar pada diri Anda. Mungkin Anda mengatakan, ya akhi, ana sunni salafi. Loh, kok perbuatannya kok malah menyelisihi? Berarti kita tidak akan menghukumi dari pengakuannya, tetapi kita menilai dari amalnya barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu ulama kita mengatakan seseorang itu yuzakihi amaloh, amalnya yang akan memberikan rekomendasi pada diri. Bolehlah Anda mengaku ini, mengaku itu, mengaku mulia dan seterusnya. Tapi kalau pengakuan itu tidak sesuai dengan amal, pengakuan barakallahu fikum seperti ucapan penyair. Ya, masih ingat? Mesti beliau ingat sekarang. Hah? Laila. Nah, masih beliau ingat Laila. Kalau disebut kata Laila, mesti beliau. Gimana? Gimana? Semua orang mengaku cinta pada Laila. Nah, masya Allah. Ya, semua orang mengaku pernah barakallahu fikum menyentuh Laila, pernah mencintai Laila, tapi Laila enggak pernah mengaku. Apa namanya ini? Bahasa pemudanya gimana? Cinta? Oh, subhanallah. Masya Allah. Kalah antum sama Pak Agung itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Yang menjadi patokan dan rekomendasi terhadap diri seseorang itu, amalnya, bukan ucapannya. Orang bisa membuat, ya, saya enggak bisa tidur karena mengingat engkau wahai istriku. Bohong, dia ngorok sama kita. Misalkan bisa membuat, tapi afa'il, pekerjaan dan perbuatan tidak bisa barakallahu fikum dipungkir. Oleh karena itu penilaiannya adalah ada pada amal seseorang. Ada pada amal seseorang. Itulah yang akan merekomendasikan dia barakallahu fi. Disinilah mungkin antum akan, oh, kitab yang dibaca sama, iya benar. Tapi sekarang, apa ilmunya sama atau tidak? Prinsipnya kok sama atau tidak? Ini yang menjadi patokan. Bukan karena, oh, kitabnya sama yang dibaca. Bukan. Itu bukan cara menilai ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah menilai, oh, bagaimana amalnya, bagaimana mauqifnya, sikapnya, perilakunya, perbuatannya. Itu yang menjadi barakallahu fikum tolak ukur dalam menilai seseorang. Rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah al-amalu bihi. Dia beramal dengan ilmunya. Sedikit dia ketahui, dia amalkan. Anda termasuk orang yang mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah Jalla wa'ala. Anda punya banyak ilmu, tapi tidak diamalkan. Sebaliknya, Anda mendapatkan celaan dari Allah Jalla subhanahu. Anda berilmu sedikit, Anda amalkan, tambah ilmunya, tambah amalnya, tambah ilmunya. Anda yang sesungguhnya masuk dalam sanjungan dan pujian Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Nah, yang ketiga, kalau tadi berbicara tentang pelengkap terhadap diri, jangan Anda cukupkan buat diri Anda sendiri. Anda berilmu dan Anda beramal adalah kesempurnaan buat diri engkau. Jangan dicukupkan buat diri kesempurnaan ini. Bagi-bagi. Bagaimana caranya? Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Anda berdakwah kepada ilmu tersebut. Anda berdakwah kepada amal, barakallahu fi. Ini adalah langkah menyempurnakan orang lain. Anda telah sempurna, maksudnya sebagai diri Anda manusia. Anda berilmu, kemudian mengamalkan. Berilmu, mengamalkan, Anda sempurna. Itulah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Anna kamalal insani. Kesempurnaan manusia itu madaruhu, porosnya, sumbernya itu ada dua hal. Apa dua hal itu, barakallahu fik? Yang pertama adalah al-ma'rifatul haqqi minal batil, wassani al-itharu alaih. Kesempurnaan pribadi seseorang itu adalah dia mengilmui kebenaran dari kebatilan, dan yang kedua, dia memiliki kekuatan untuk mengamalkan kebenaran itu sendiri. Kalau engkau telah sempurna, jangan cukupkan buat dirimu sendiri. Buka pintu untuk menebarkan kesempurnaan itu melalui pintu ad-da'watu ilaihi. Berdakwah kepadanya, barakallahu fiik. Metode dakwah itu adalah banyak. Selama itu bukan jalur yang dilarang oleh agama, Anda bisa melakukannya. Barakallahu fiikum. Dan yang kedua, dakwah itu tidak hanya engkau duduk membacakan kitab kepada saudara engkau. Sudah kita sebutkan melalui hadiah, ya, buku, kitab, barakallahu fikum, ya, menebar salam kepada saudara kita. Semuanya itu adalah lapangan-lapangan dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi saya mengingatkan, kita harus bersemangat, punya jiwa yang membara untuk menebarkan al-haq. Apa yang kita mampu, apa yang kita sanggup. Jangan sampai kita ini kerdil jiwanya. Ana belum sanggup. Belum sanggup apanya? Ana belum bisa baca kitab gundul. Ya, Anda bisa bahasa Indonesia. Anda bisa berbicara. Ajak temannya. Dakwahkan mereka, barakallahu fikum. Coba lihat ahlul batil. Orang-orang yang mengibarkan bendera kebatilan, dididik mulai dari semenjak kecil, sudah disebar ke sana kemari untuk menebarkan kebatilan, barakallahu fikum. Kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala untuk kemudian mengerti jalan kebenaran itu adalah yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita harus membikin langkah yang lebih lagi. Semoga semua langkah-langkah yang kita tempuh ini menjadi catatan amal besar di sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan itulah dia. Siapa saja yang akan memberikan bimbingan dan arahan kepada orang lain kepada kebaikan, kalau sekiranya tidak diterima, dia sudah mengangkat tangannya sebagai udur di hadapan Allah. Kedua, kalau dia tidak diterima pula, maka dia telah mengeruk menabung di sisi Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kalau diterima bimbingannya? Bagaimana kalau diterima arahannya? dia telah membeli dunia ini dengan bimbingan orang lain bisa menjadi, atau dia menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Lalu apa yang menjadikan kita malas untuk menebarkan kebenaran ini? Barakallahu fikum. Apa yang menjadikan kita malas? Semuanya akan mendapatkan nilai besar dari Allah Jalla Subhanahu. Apa yang menyebabkan kita malas? Barakallahu fikum. Minder, tidak pantas. Orang yang telah diberikan hidayah untuk punya jiwa minder, dia berhadapan dengan alim besar mungkin, jangan minder. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad rahimahullah, di dalam kitab Kashfus Syubhat menyebutkan, satu orang yang benar akidahnya akan bisa mengalahkan uluf, 1000 ulama yang salah akhlaknya, yang salah akidahnya. Rahimani wa rahimah. Satu. Barakallahu fikum. Sehingga coba antum bayangkan, bagaimana kalau seseorang, satu saja ahlu sunnah, berada di sebuah kampung, jadi sorotan semua. Barakallahu fikum. Menjadi sorotan kebencian. Rahimani wa rahimakumul. Satu ini dianggap paling berbahaya, padahal yang dibawa itu adalah tuntunan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sesungguhnya yang menjadi biang keladi permusuhan besar terhadap sunnah ini? Iblis laknatullah alaih, yang terus mengompori. Barakallahu fikum. Kita berharap Allah Jalla wa'ala memilih kita ini menjadi junuduk, tentaranya. Barakallahu fikum. Yang siap menebar kebenaran kepada siapapun. Barakallahu fikum. Dan siap untuk kemudian menanggung segala beban risiko padanya, dan diberikan akhlak dan adab di dalam menebar kebenaran ini. Ini yang mahal. Rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagai penutup serta terakhir, beliau mengingatkan, setelah Anda menyempurnakan orang lain, ingat, ketika Anda berilmu ada ujian, ketika Anda mau mengamalkan ilmunya banyak ujian, dan ketika engkau berdakwah lebih-lebih lagi banyak ujian dan cobaan. Empat yang engkau harus tutup dirimu sempurnakan adalah as-sabru 'alal adza fihi. Sabar atas segala pesakitan padanya, segala gangguan dan segala yang menyakitkan pada jalannya. Anda harus sabar. Masya Allah, bimbingan yang menyejukkan hati, yang menanamkan kita modal dasar di dalam hidup ini. Coba diulangi empat tersebut. Satu, jangan menghayal. Empat tadi terakhir sabar. Pertama apa tadi? Pertama, ayo Pak Joko dulu. Pertama apa Pak Joko? Berilmu. Kedua, beramal. Ketiga, berdakwah. Keempat, sabar. Gampang kan diingat? Apa? Berilmu, beramal, berdakwah, sabar. Empat dasar ini dan landasan ini, dengarkan. Wadalilu qauluhu ta'ala. Dalil firman-Nya, empat dasar ini seperti yang saya sebutkan, tidak keluar bimbingan ini dari hasil ra'yu kepala beliau, tetapi memang benar-benar bimbingan dari Al-Quran. Empat dasar ini dalilnya. Ini sebuah pendidikan buat ahlus sunnati wal jamaah. Dia berbicara, ada landasannya. Barakallahu fiik. Apa landasannya? Qauluhu ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat apa ini Pak Agung? Surat Al-Asr. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan melalui surat Al-Asr ini, ternyata surat Al-Asr ini memberikan pondasi besar di dalam hidup kita. Kita disuruh berilmu, lalu mengamalkannya, lalu kemudian mendakwahkan, lalu kemudian bersabar atas segala ujian dan gangguan padanya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh beliau di dalam risalah ini, menjadi orang yang memiliki ilmu dan beramal, serta memiliki jiwa untuk berdakwah di jalan Allah Jalla subhanahu, dan memiliki kesabaran yang tinggi untuk menerima segala ujian dan cobaan di jalannya. Rahimani wa rahimakumullah. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.